Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Wahid al-Ahad al-Fard as-Samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Rabbana tsabbit qulubana ala dinik. A'inna ya Rabbana ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ukhsurna yawmal qiyamati ma'a zumratil muwahhidin. Wa imamihim habibika sayyidina Muhammad. Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita di majlis aqidah belajar untuk mengukuhkan iman, untuk mengukuhkan akidah yang merupakan sesuatu termahal yang ada pada kita, bersama Imam Ibrahim Al-Laqani dengan matan Jauharatut Tauhidnya, yang kita pada pertemuan yang lalu sudah membaca muqaddimah kitab Jauharatut Tauhid, bahkan sudah masuk bab orang mukallaf, orang-orang yang punya kewajiban untuk menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga menyinggung sifat-sifat wajib Allah, juga sifat jaiz bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, begitu juga untuk nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala, yang nanti pada waktunya nanti Imam Ibrahim Al-Laqani akan membawa kita untuk membahas lebih luas lagi tentang sifat-sifat Allah. Kita sekarang masuk ibad selanjutnya, yaitu qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila an qala idh kullu man qallada fit tawhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi ففيهِ بعض القوم يهكي الخلفاء وبعضهم حقق فيه الكشف. Imam Ibrahim Al-Laqani berbicara tentang taklid di dalam berakidah. Setiap orang yang bertaklid fit tauhid di dalam berakidah, beriman, maka imanuhu, imannya itu lam yakhlu min tardidi, tidak sepi, tidak luput daripada tardid. Apa itu tardid? Tardid jika dimaknai keraguan-raguan, tardid jika dimaknai keraguan-raguan tidak sesuai dengan definisi iman yang yaitu al-i'tiqad al-jazim. Tidak ada iman kecuali i'tiqad jazim, yakin yang sesungguhnya. Jika dikatakan tardid adalah keraguan-raguan, dan kebanyakan syurrah mengatakan tardid adalah keraguan-raguan. Ada. Akan tetapi ada syurrah yang menjelaskan tardid bukan keraguan-raguan. Akan tetapi tardid baina kalamil ulama, perbedaan pendapat di antara ulama, itu lebih tepat. Kalaupun harus dimaknai tardid, majas, ada yang dibuang. Imannya seorang yang taklid dalam beriman, orang yang bertaklid dalam iman, maka imannya itu tidak sepi dari qabulut tardid untuk mendapatkan keraguan-raguan. Iman bertaklid. Bagaimana taklid itu? taklid itu di dalam beriman adalah al-akhdu bikalamil ghairi aw biqaulil ghairi min ghairi ay ya'rifa dalilahu. Mengambil, cuman makna mengambil di dalam urusan usul, bukan istilah mengambil dalam urusan furu. Kalau al-akhdu taklid di dalam urusan furu, furu'ul furu' fiqhiyah, maka di mana akad mengambil begitu saja dalam pengamalan. Tapi kalau sudah di dalam urusan akidah, al-akhdu di sini adalah al-i'tiqad. Membangun keyakinan biqaulil ghairi, melalui omongan orang, min ghairi ay ya'rifa dalilahu, tanpa mengetahui dalilnya. Bagaimana imannya seorang muqallid, seorang yang bertaklid ini? Yang taklid dalam akidah adalah al-akhdu. Orang yang berkeyakinan, punya keyakinan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman keyakinan itu dibangun atas omongan orang, tanpa mengetahui bagaimana istidlal, tanpa mengetahui dalilnya tentang wujud Allah, dan seterusnya. Bagaimana imannya orang semacam ini? Imannya orang seperti ini, fafihi ba'dul qawmi yahkil khulfa. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya dalam hal imannya orang yang bertaklid dalam beriman adalah yahki, sebagian kaum, sebagian ulama menghikayahkan adanya al-khulfu, perbedaan pendapat tentang diterima dan tidak diterimanya imannya orang yang bertaklid di dalam berakidah. Wa ba'duhum, sebagian lagi haqqaq, telah mendatangkan pendapat haqqaq dengan tahqiq fihi, di dalam permasalahan ini al-kashfa, hingga telah membongkar sesuatu yang tidak jelas tadi, al-kashf, diungkap semuanya. Sebagian ulama telah mendatangkan pendapat yang sangat jelas. Ada, artinya di situ ada khilaf, dan di antara khilaf itu ada pendapat yang sangat jelas, yaitu yang dikukuhkan. Di dalam hal ini ada dua pendapat. Jumhur ulama yang ada di dalamnya adalah Imam Abil Hasan Al-Ash'ari, dan juga Imam Abi Bakar Al-Baqilani, dan juga Imam Al-Haramaini, mengatakan bahwasanya imannya, bahwasanya wajib bagi seseorang itu untuk mengetahui Allah dengan dalilnya. Artinya mereka berkata bi'adamil iktifai bitaqliti, bahwasanya tidak cukup di dalam beriman itu dengan taklid. Karena urusan akidah, keimanan, harus ada hujjah aqliyah, hujjah yang jelas difahami oleh akalnya, kemudian setelah itu diyakini oleh hatinya. Ini pendapat yang pertama menurut jumhurul ulama. Pendapat yang kedua adalah mutlak sah, bahkan tidak wajib bagi seseorang untuk berhujjah, untuk mengetahui Allah dengan dalilnya. Dan ini pendapat orang-orang besar seperti Ibn Abi Jamrah, seorang wali besar Ibn Abi Jamrah, dan juga Ibn Rushdi, dan juga Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan kalau kita baca di dalam muqaddimah ihya'nya masalah akidah, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menjelaskan bagaimana menandangkan akidah itu ternyata tanpa harus menggunakan dialog falsafah, dialognya kaum manatiqati, tanpa harus pakai dialognya ahli mantek. Pendapat yang terutama jumhur ulama akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati mengatakan bi'adamil iktifa, tidak cukup iman itu dengan taklid. Artinya wajib seseorang itu untuk mengetahui dalilnya tentang wujud Allah, sesuatu yang diyakininya. Cuman kalimat wajib mengetahui itu mereka berbeda pendapat. Ada tiga pendapat dalam hal ini. Yang pertama adalah wajib bagi seseorang mengetahui Allah wujub al-furu'. Wujub al-furu' artinya apa? Wajib bagi seseorang untuk mengetahui Allah seperti wajibnya kita untuk mengetahui furu'. Salat, zakat, dan seterusnya. Mengetahui hukum-hukum furu'. Artinya, ini mutlak bagi siapapun, baik orang itu yang punya ahli-ahli nazar, mampu untuk berenung dan berpikir, ataupun orang tersebut tidak mampu, yang jelas menurut pendapat yang pertama dari kelompok yang pertama, kelompok yang pertama terbagi tiga. Kelompok yang mengatakan bahwasanya iman dengan taklid itu tidak cukup. Dan makna tidak cukup itu apa? Yang pertama adalah wajib kita itu mengetahui Allah. Ma'rifah itu wajib. Kenal Allah itu wajib. Tapi wujub al-furu' seperti kewajiban kita untuk mengetahui furu', menjalankan furu'. Jadi kalau orang meninggalkan furu', tidak akan menjadi kafir. Artinya bagi orang yang bertaklid dalam berakidah menurut kelompok yang pertama dari pendapat yang pertama ini, imannya tetap sah, tapi dia dianggap asin, bermaksiat. Karena apa? Dia tidak menggunakan akalnya untuk merenung dan berpikir. Tapi imannya tetap dianggap. Baik ini mutlak. Baik orang yang awam-awam sekali, atau bagi orang yang dia itu pandai dan punya akal, punya kecerdasan untuk merenung dan berpikir. Untuk an-nadhar. Pendapat yang kedua adalah wajib. Tapi apa? Wujub al-furu' seperti kewajiban kita untuk mengetahui furu', akan tetapi khusus bagi orang yang punya ahli-ahli nazar saja. Bagi orang yang punya kemampuan untuk nazar, untuk menggunakan akalnya untuk merenung dan bertafakur. Dan bagi orang awam, tidak ada masalah. Jadi pendapat yang dikukuhkan. Maka wajib bagi orang yang punya kecerdasan, punya akal, wajib nazar. Wajib berenung, wajib menggunakan fikir. Ini bagi orang yang punya kemampuan. Bagi orang awam, mutlak sah. Ini pendapat yang kedua, adil. Karena apa? Orang awam tidak boleh dipaksa untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mampu. Menggunakan akalnya untuk tafakur. Menggunakan akalnya untuk merenung. Susah bagi orang awam dengan kesederhanaannya. Pendapat yang ketiga adalah wajib, tapi wujubal usul. Nah, ini pendapat yang keras sekali. Wajib wujubal usul artinya apa? Bagi siapapun yang tidak nazar untuk ma'rifah, yang tidak kenal Allah dengan dalilnya, maka dianggap dia tidak beriman. Jadi ini adalah dinukil dari Imam As-Sanusi dalam Syarah Kubronya. Imam As-Sanusi dalam Syarah Kubronya mengatakan mutlak bagi orang yang bertaklid. Mengatakan bahasanya orang yang bertaklid dalam akidah tidak dianggap, bahkan belum dianggap imannya. Kita tahu bahasa Imam Sanusi adalah pakar akidah ahli sunnati wal jamati asyariyati, yang pada tahun lalu kita membaca Ummul Barahinnya. Imam As-Sanusi berkata bahwa siapapun yang bertaklid di dalam berakidah maka tidak dianggap imannya di dalam Syarah Kubronya. Tapi dalam kitab yang lain beliau sudah mulai lembut dan masih mengatakan adalah sah, akan tetapi dengan rinciannya. Baik, kita sampai batas di sini dulu bahwasanya ada tiga kelompok. Yang pertama mengatakan bahwasanya sah imannya tapi bermaksiat. Siapapun pokoknya kalau tidak nazar, baik orang awam atau orang alim, kalau tidak mau tafakur, tidak mau nazar menggunakan akalnya, maka itu dianggap sebagai orang yang bermaksiat. Wajib wujub al-furu' mutlaqan. Sa'ungkana lil'alimi awli lil'ami. Yang kedua adalah wajib wujub al-furu' khusus bagi orang yang punya ahli-ahli nazar. Punya keahlian untuk nazar. Bagi orang yang awam, tidak. Kemudian yang ketiga adalah tadi wajib wujub al-usuli. Wajib seseorang ma'rifah kenal Allah dengan dalilnya. Seperti wujub, wajibnya kita mengetahui usul akidah. Artinya yang tidak nazar sampai ma'rifah, yang tidak kenal Allah dengan dalilnya, maka dia dianggap sebagai seorang kafir. Akan tapi, khilaf ini, perbincangan khilaf ini berlaku di mana? Perbincangan atau khilaf ini, ingat kita ambil qaul yang jelas dulu, yang murajjah, yang dianggap qaul mu'tamad adalah wajib bagi siapapun dari kita untuk nazar sampai ma'rifah kepada Allah, kenal Allah dengan dalilnya, itu hanya bagi orang yang punya kecerdasan, punya akal, bukan untuk orang awam yang akalnya lemah. Maka ini adil, sebab la yukallifullahu nafsan illa usaha. Seorang awam yang tidak ngerti dialog mantek, tidak ngerti diskusi falsafah, suruh berpikir malah gak karu-karuan ini. Termasuk mewajibkan sesuatu yang tidak mampu. Sehingga adil sekali pendapat yang kedua tadi, makanya itu yang murajjah, yang dikatakan mu'tamad. Yaitu bagi orang yang punya kecerdasan, punya ahliyah lin nadhar, maka wajib baginya untuk nadhar sampai kepada ma'rifah kepada Allah bidalilin, dengan dalilnya. Baik. Akan tapi ketahuilah bahwa khilaf diterima dan tidak diterimanya imannya orang yang bertaklid itu hanya urusan nanti di akhirat. Keselamatan nanti di akhirat. Bukan urusan kita di dunia untuk mengatakan kamu tidak beriman, tidak. Adapun di dunia selagi orang itu berasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau dia anaknya seorang muslim, kita hukumi muslim. Kita harus tahu di sini diskusi ini untuk kapan. Ini hanya untuk nanti di akhirat. Artinya agar kita semua ngukur diri kita ini, saya iman kepada Allah itu dengan apa? Apakah dengan taklid atau tidak? Jadi ini bukan urusan di dunia untuk kita hukumi si fulan kafir, si fulan tidak beriman, bukan. Akan tapi ini hanya masalah untuk nanti di akhirat. Jadi kalau orang yang pertama tadi, yang dia bertaklid di dalam urusan akidah, kemudian berdapat apa imannya adalah tidak cukup, tapi makna tidak cukup ini yang pertama adalah berdosa bagi siapapun, baik orang alim atau orang ini. Maksudnya nanti di akhirat berdosa. Sehingga menurut pendapat itu bahwasanya semua nanti yang taklid dalam akidah akan dihukum oleh Allah. Seperti orang meninggalkan kewajiban-kewajiban. Cuman ini yang pertama, semua orang kena, yang bodoh pun kena. Tapi dapat yang kedua, hanya orang alim saja. Orang alim kan ditanya, kamu alim, kamu punya otak, punya kecerdasan, kenapa tidak kau gunakan akalmu? Baik. Ada menurut yang ketiga, pendapat yang ketiga tadi, dari kelompok yang pertama, bahasanya kau di neraka jahanam selamanya. Kenapa? Imanmu iman yang taklid, sebab ma'rifat Allah, kenal Allah, adalah wajib wujubal usul, wajib di dalam urusan akidah. Berarti tidak punya iman. Baik. Ini adalah khilaf masalah taklid dalam urusan akidah. Dan begitulah ulama membahas. Kemudian setelah itu, faqala ayyajzim biqaulil ghairi kafa. In yajzim biqaulil ghairi kafa. Bagi siapapun yang punya keyakinan biarpun bertaklid. Ini isyarat daripada Imam Baijuri tentang pendapat yang dipilihnya, bahwasanya siapapun yang punya keyakinan tentang Allah biarpun melalui omongan orang, tapi syaratnya harus dia al-i'tiqad al-jazim yajzim, maka kafa dianggap sebagai cukup untuk dianggap sebagai orang yang beriman. Makanya pendapat yang dikatakan tidak cukup tadi betul-betul dijauhkan, itu pendapatnya Imam Sanusi dalam syarah kubronya. Cukup adapun masalah bermaksiat itu tidak bertentangan dengan keimanan. Maksiat, maksiat dosa. Dihukum oleh Allah dan akhirnya pun akan diangkat ke surga. Wa illa, tapi wa illam yajzim jika tidak memastikan dengan keyakinannya, al-i'tiqad al-jazim. Jika keyakinannya tidak pasti, masih ada keraguan-raguan, lam yazal, maka masih orang tersebut fidhairi dalam bahaya keimanan. Sebab yang namanya iman, al-i'tiqad jazim ma'al-idhan. Definisi keimanan adalah al-i'tiqad al-jazim. Dan tidak cukup orang punya i'tiqad jazim, ada harus ada banyak it'an, pasrah dengan keyakinannya. Tunduk kepada keyakinannya. Maka bagi siapapun yang sudah punya keyakinan, jazim masuk bab keimanan di sini. Nah ini. Sehingga termasuk perbedaan tadi. Perbedaan tadi. Termasuk menurut pendapat Imam Al-Ghazali dan Ibn Rushdi dan Ibn Abi Jamrah yang mengatakan an-nadhar al-ma'rifah tidak wajib. Jadi orang bertaklid dalam iman sah-sah saja. Dan dalam hal ini Imam Ghazali menjelaskan panjang lebar di dalam Iljamul Awam. Iljamul Awam ma'nil ilmil kalam dan juga di dalam Al-Iqtisad fil-i'tiqad, Risalah Muqaddimah Ihya, Risalah Qudsiyah beliau. Imam Ghazali menjelaskan bahasanya. Kalau kita ingin mengajari orang akidah, ya jelaskan dulu tentang keimanan, suruh menghafal. Belum dengan dialog menghafal, baca Al-Quran tiba-tiba. Anak kecil pun begitu. Dan Imam Ghazali hujah, hujah jelas sekali Imam Ghazali bahasanya enggak perlu, enggak wajib untuk nadhar itu. Sehingga Imam Ghazali keluar dari pendapat jumhur, mengatakan bahasanya taklid mutlak sah. Sebab semuanya kita tuh berangkat iman kita dari taklid. Mulai dari anak kecil kita disuruh baca, enggak faham isinya. Percaya Allah gini. Enggak pakai dalil-dalil. Bahkan Imam Ghazali mengatakan untuk menguatkan iman adalah dengan baca Al-Quran. Padahal siapa Imam Ghazali? Imam Ghazali adalah jagonya di dalam urusan mantek. Beliau telah berpetualang di dalam urusan falsafah. Bukan orang yang tidak pernah kalfal falsafah. Akan tapi beliau pada kesimpulan. Dan juga Ibn Rushdi sendiri yang punya kritikan kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali mengkritisi kaum falsafah. Artinya tidak akan bisa mengkritisi kaum falsafah kecuali orang tersebut ahli di dalam urusan falsafah. Di dalam kita tahafudul falasifati. 20 tahun kemudian muncullah Ibn Rushdi. Akan tapi Ibn Rushdi tidak berhadapan dengan Imam Ghazali. Kalau teman-teman Imam Ghazali ketemu gunung nih. Sehingga sebagian orang mengatakan ini dialog di saat Imam Ghazali sudah tidak ada, baru muncullah Ibn Rushdi mengkritiki Imam Ghazali dengan tahafudul tahafuti. Rancuannya kitab tahafudnya Imam Ghazali. Akan tapi ini menunjukkan bahwasanya Imam ini adalah pakar di dalam urusan falsafah dan urusan mantek. Ternyata Imam Ghazali dan Ibn Rushdi dan juga Ibn Abi Jamrah seorang wali besar, beliau pada kesimpulan bahwasanya iman dalam taklid adalah sah. Bahkan tidak wajib orang. Jangan dibikin pusing. Jangan harus orang belajar ini itu. Bahkan mungkin kepusingan urusan mantek malah muncul keraguan. Dia bisa dibaca panjang lebar dalam urusan sini, di dalam Muqaddimah Ihya Ulumuddin. Yang biasanya dipisah dengan kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Atau sebagian mengatakan Risalah Qudsiyah ada. Iljamul Awam fi an ilmil kalam. Baik. Ini Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi sah sudahlah. Ikut pendapat Imam Ghazali mudah saja, kita anggap sah saja. Sebab kemudian setelah itu baru dengan berzikir kepada Allah, Allah akan berikan keyakinan di dalam hatinya. Tetapi selagi jumhur ulama mengatakan wajib kita itu untuk menggunakan akal kita untuk merenung, maka harus kita gunakan akal kita. Wajib merenung, kita gunakan akal kita. Dan itu yang dikatakan oleh jumhur ulama, harus kita menggunakan akal nih untuk berpikir. Maka fajim, nah ini makanya setelah itu pembahasan yang ditulis oleh Imam Al-Bayjuri, baik setelah kita mengetahui bahasanya hukum taklid kayak tadi, maka agar kita keluar dari taklid, maka kita harus masuk bab baru yaitu mengenal Allah, ma'rifah Allah. Agar kita tidak taklid lagi. Sehingga apa sih kewajiban seorang muslim pertama kali? Di dalam Zubat yang sudah pernah hafal, disebutkan awal wajibin alal insani ma'rufatul ilah, ma'rifah. Dan memang itulah pendapat, ini ada 12 pendapat. Akan tapi kita hadirkan sudahlah, dua saja karena intinya ada di situ. Ada 12 pendapat tentang bagaimana hukumnya nadhar. Untuk sampai kepada ma'rifah. An-nadhar. Nadhar. Ini apa? Izim bi'anna awal. Awal wajib. Pertama. Apa sih kewajiban pertama bagi seorang hamba? Kewajiban yang pertama pendapat yang dikukuhkan adalah ma'rifatullah. Kenal Allah. Sebab yang tidak pernah kenal Allah terlebih dahulu mustahil berbicara tentang puasa, berbicara tentang zakat dan kewajiban-kewajiban yang lainnya Sebab mentok pada pertanyaan inti, siapa yang mewajibkan? Nah, kalau tidak meyakini Allah, bagaimana orang meyakini kewajiban? Siapa yang mewajibkan? Harus ada keyakinan, kenal Allah, ma'rifatul ilah. Istiqaan dengan yakin. Wajib bi anna awalan mimma yajib, pertama kali yang menjadi kewajiban bagi seorang mukallaf yang sudah kita bahas, ma'rifatun, kenal Allah, ma'rifah Allah. Memang wafihi di dalam hal ini, memang khulfun muntasab, terjadi perbedaan pendapat. Khulfun ada khilaf, muntasab yang ditegakkan. Maksudnya ada terjadi perbedaan pendapat. Sampai terjadi ada 12 pendapat dalam hal ini. Imam Al-Bayjuri mendatangkan dengan rinci, yang ingin melihat, lihat di sana. Akan tapi kita akan ambil saja pendapat-pendapat yang paling kuat. Pendapat yang pertama yang dikukuhkan adalah ma'rifah, kenal Allah. Pendapat yang kedua adalah an-nazar, menggunakan akal pikir kita. Al-musil, yang menyampaikan kita kepada ma'rifah. Dua pendapat ini kuat semuanya. Pendapat yang pertama adalah ma'rifah, yang kedua adalah nazar. Akan tapi sebenarnya khilaf antara pendapat ini, dua pendapat ini adalah khilaf lafzi, tidak hakikat. Sebab orang tidak akan sampai kepada ma'rifah kecuali nazar. Maka sesungguhnya nazar ini apa? An-nazar tertibu amrin ma'lumin ala amrin ma'lumin listi'lami amrin majhulin. Tertibu amrin ma'lumin ala amrin ma'lumin listi'lami amrin majhulin. Atau dalam ini sebagian mendefinisikan al-fikru al-murattabu ala nafsi. Al-fikru al-murattab ala nafs. Al-fikir menggunakan akal. Kemudian hal ini sudah tertata di dalam diri kita, di dalam pemahaman akal pikir kita. Dengan tariqah ala tariqin yufdi ilal ilmi awidhani, sampai menghantarkan orang kepada keyakinan. Makanya nanti ada dalam dialog mantek. Kalau yang pertama, tertibu amrin ma'lumin ala amrin ma'lumin listi'lami amrin majhulin. Tertib menyusun atau memahami sesuatu yang sudah jelas, digabung sesuatu yang sudah jelas untuk mengetahui sesuatu yang memang majhul, tidak kita ketahui. Ini nazar. Dan fikir itu sendiri apa? Harakatun nafsi fil ma'kulat. Ini mungkin definisinya dulu. An-nazar harakatun nafsi fil ma'kulat. Yang namanya at-tafakkur an-nazar, at-tafakkur aw al-fikru. Al-fikru harakatun nafsi fil ma'kulat. Kita menggunakan akal kita untuk menjelajah sesuatu ma'kulat, sesuatu yang bisa dicerna oleh akal. Menggunakan akal. Lawannya adalah at-takhyil, at-tahayyul atau at-takhyil atau takhayyul, yaitu harakatun nafsi fil mahsusat. Mohon maaf, sering orang guyonan. Mohon maaf, perlu kita buat contoh agar gamblang. Ada mungkin seorang laki-laki berkata di pinggir jalan, ngapain kamu di pinggir jalan? Ya, ngelihat perempuan. Mohon maaf, ini sebagai contoh, biasanya guyonan. Ngelihat perempuan cantik untuk tafakur. Itu bukan tafakur, namanya takhayul. Sebab urusan matamu kepada jasadnya, itu bentuknya. Yang namanya tafakur bukan begitu, akan tapi merenungi bagaimana ciptaan Allah. Kalau kita melihat gunung, gelegernya gunung, bentuknya gunung, namanya takhayul. Kebayang di otak kita, oh gunung tinggi hijau. Tapi kalau tafakur tidak begitu. Di balik itu ada penciptanya. Ini tafakur. Harakatun nafsi fil ma'kulat. Bukan mahsusat. Baik. Kemudian bagaimana tertibu ma'lumin ala tertibu amrin ma'lumin ala amrin ma'lumin listi'lami amrin majhulin. Menggunakan pikir kita dengan sesuatu yang jelas terlihat. Kita cermati untuk mengetahui sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Maka contoh, saya kayak kemarin kita buat contoh, saya tidak pernah tahu yang melihat, yang membuat pulpen ini. Tapi bagaimana saya yakin, cukup saya melihat pulpen sini. Amrin maklum, ini amrin maklum, ini maklum bagi saya. Maklum bagi saya, ini kelihatan di mata saya. Pulpen, nah, maklum, amrin maklum. Ala amrin maklumin lagi, jadi amrin maklum, pencipta kolam. Jadi yang menciptakan pulpen ini pasti ada. Dari sesuatu yang ada, yang terlihat ini. Dengan ini pun saya bisa menyimpulkan bahwasanya ada Allah. Loh bagaimana ini? Kok jauh banget? Ya itulah, untuk istilah mengetahui Allah, cukup dengan sesuatu yang ada di hadapan kita. Untuk mengetahui pencipta semesta alam ini, cukup ini pulpen, harus ada yang menciptakannya. Kita kembangkan, lihat sesuatu yang terlihat, jagat raya pun harus ada penciptanya. Loh mana penciptanya, saya tidak melihat. Tetapi dengan keyakinan yang saya bangun dari sesuatu yang saya ketahui, pulpen ini pasti ada yang menciptakan. Pasti. Atau roti tadi, ada yang membuatnya. Tidak mungkin roti terjadi sendiri. Anggap saja yang sudah jelas ada. Anda ada orang membuat bata atau paving. Paving ada yang membuat. Ada pavingnya, ada bapak siapa yang membuat. Artinya apa? Hubungan antara paving dengan orang yang membuat. Ini loh, tertibu amrin maklumin al amri maklumin. Untuk mengetahui sesuatu yang tidak terlihat. Ini maklum dan maklum. Sama setelah melihat semesta ini, mesti ada yang menciptakannya. Ini menggunakan akal. Baik. Kemudian di sini Imam Ibrahim Al-Laqani mengajari cara menggunakan fikir tersebut untuk nazar sampai kepada makrifah kepada Allah. Fungdur, lihat ila nafsika, kepada dirimu sendiri. Fungdur ila nafsika, bukan lihat oh begitu, bukan lihat kaca, bukan an-nazar. An-nazar yang dikatakan apa? Tertibu bisa, nazar, sebagian mengatakan bahasa nazar bukan tertibu amrin, kurang lebih maknanya. An-nazar adalah al-fikru al-murattabu al-nafsi bitorikin atau ala torikin yufti ilal yakin al-dhon. Yaitu, kalau dalam urusan mantek ada muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, kemudian natijah. Jadi muqaddimah sughra, maklum. Kubra, maklum. Natijah, tidak maklum. Tapi hasilnya harus seperti itu. Muqaddimah suhra. Al-alam mutaghayyir. Wa kullu mutaghayyirin hadith. Al-alam hadith. Wa kullu hadithin yahtaju ila muhdithin. Ini kan dialognya komentar. Al-alam mutaghayyir. Semesta, alam ini berubah. Memang untuk mengetahui perubahan yang besar ini tidak harus kita melihat perubahan yang besar. Dari kecil kemarin tidak ada bangunan, ada bangunan. Ini. Oh, mana hijau, ini kering. Ini kan ada perubahan. Sampel dari contoh kecil ini bisa kita gedekan. Kalau yang kecil berubah, tentu yang gede ini kan dari unsur yang kecil ini. Yang kecil berubah, yang gede juga berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadits. Kullu kubranya. Wukullu mutakhayirin hadithin. Segala yang berubah itu baru. Baik. Al-alam mutakhayir. Wukullu mutakhayirin hadith. Semua yang berubah adalah baru. Kesimpulannya apa nanti? Al-alam hadith. Pastikan bahwasanya alam ini adalah baru. Kita tidak pernah melihat ciptaan penciptaan alam. Tapi bagaimana kita bisa memastikan bahwasanya alam itu hadith? Alam itu baru, artinya apa? Dari tidak ada menjadi ada, diadakan. Biarpun kita tidak pernah melihat waktu penciptaannya, tapi dengan tertib jadali seperti ini, tertib fikri nadhari begini, jadi faham bahasanya alam ini hadis. Nanti kesimpulan terakhir adalah kullu hadithin yahtaju ila muhdithin, segala yang baru harus ada yang menciptakannya. Sampai kesimpulan di situ ada sang pencipta, ada pun namanya nanti. Ini tertib jadali mantiki. Baik. sedikit-sedikit agak bikin pusing, apalagi waktu ngantuk, tepat sekali itu. Fandur ila nafsika, suruh ngelihat dirimu sendiri, suruh tafakkuruh, subhanallah. Yang keinjak jempolku lah, kok mulut ngomong, aduh, ya Allah. Kok bisa ini? Gimana ini? Kok bisa ngerasain dingin, panas? Lidah itu kok luar biasa. Lidah itu terdiri dari daging. Waktu kemasukan sate, kok yang digigit satenya, bukan lidah saya. Ini kan unik nih, coba. Ya kan? Pernah orang gigit lidahnya sendiri waktu makan sate? Gak ada, pikirlah begitu tuh. Renung nih, lihat. Coba ada daging, irip kan? Anggap saja lidah kambing pun gak pernah salah gigit itu. Tetap lidah kambing yang digigit, bukan lidah sendiri. Itu rilah nafsikan. Tuman takil, kemudian kau banyak merenung tentang dirimu sendiri. Allah, luar biasa. Tafakur, gunakan. Pikirmu, tafakur ya. Bukan takhayal, bukan menghayalkan bentuk tubuhmu. Yang pengen kurus, yang pengen putih, yang pengen mancung. Bukan itu. Lihat kedahsyatan penciptaanmu itu. Kemudian pindahlah ke tuman takilil alamil alawi, langit atas, bintang ke bintang, rembulan, matahari. Apalagi ditambah dengan ilmu-ilmu yang kau pelajari waktu di sekolah, ada planet. Tumma sufli. Kemudian lihat bumi, lautan, dengan ikan, dengan macam-macam. Aduh, luar biasa. Tajid bihi, maka di saat engkau melihat itu semua, kau akan menemukan di alam-alam yang kau saksikan itu, baik alam ulwi atau alam sufli. Apa itu? Sun'an, satu ciptaan badi al-hikami, yang mengagumkan hikam, mengagumkan tentang keunikannya. Kalau kata hikmah itu adalah semuanya itu rapi indah. Jadi rembulan begitu ini. Luar biasa dahsyat. Lakin akan tapi bihi, dengan cara pandang itu sampai pada kesimpulan koma, akan tegak hadir di pikiranmu dalilul adami, hujjah bahwasanya ini dulu adalah tidak pernah ada. Dengan adanya perubahan-perubahan tadi yang kita ringkas dalam dialog tadi yang kita sebutkan, alam mutaghayyir, ada perubahan, ada ini, ada ikan kecil jadi gede, besok dimakan orang, berubah. Setiap baru adalah ada yang membuatnya, sampai pada kesimpulan adanya Tuhan. Kemudian kita akan tambah dulu, kita sempurnakan dulu tentang nador tadi. Kita tahu bahwasanya wajiban pertama bagi seorang hamba adalah kenal Allah, ma'rifatullah. Pendapat yang kedua adalah kewajiban pertama dan nador menggunakan akal pikir kita untuk sampai kepada ma'rifah kepada Allah. Akan tapi dua pendapat ini bisa digabungkan karena ini pendapat kuat semuanya. Di dalam kaidah yang sering kita dengar, mala yatimul wajibu illa bihi, bahwa wajib, orang tidak sampai kepada ma'rifah kecuali menggunakan nazar. Jadi nazar itu wajib sebagai alat untuk sampai kepada ma'rifah. Maka dari itu mengambil nazar untuk ma'rifah hukumnya adalah wajib. Kemudian para ulama yang mengatakan tentang nazar tadi, yang dikatakan nadhar seperti tertibu amrin ma'lumin ala amrin ma'lumin isti'lami amrin majhulin, di sini ada dua macam an-nadhar, ada dua cara. Yang pertama adalah nadhar menggunakan fikir tertib amrin al amrin dengan tarekahnya kaum manatiqati atau tariqatul mutakallimina, pakar akidah, menggunakan dialog mantek. yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang khusus. Jika yang dimaksud nazar itu adalah seperti itu, berat hanya orang-orang khusus yang belajar ilmu tersebut. Ini berat. Akan tapi yang kedua adalah an-nadhar itu adalah dengan dalil ijmali. Dengan dalil ijmali. Maksudnya dalil ijmali apa? Bahkan mungkin seseorang itu cukup bisa memahami dengan pikir dan dia meyakini biarpun tidak bisa mengungkapkan dengan bahasanya kaum manatiqah. Jadi ada di situ nazar, menurut pendapat yang kedua adalah enteng, ringan, bukan sampai tartib jadali, harus tahu mukaddimah suhra, mukaddimah kubra, kemudian ada natijah. Kemudian masalah harus ada tasawur, ada ini yang nanti banyak istilah dan kita memang harus tahu dalam hal ini. Akan tapi ringkas saja bahwasanya pertama adalah tariqatul mutakallimin wa tariqatul manatiqati. Caranya pakar-pakar mantek di dalam menyusun satu hujjah atau tertib jadal, tertib hujjah, tertib dalil an-nadhar. Nadhar untuk sampai kepada makrifah bidalil tadi. Tapi yang kedua adalah sederhana. Ini cukup dengan an-nadhar bidalil al-ijmali. Bukan dengan dalil dengan tertib yang rapi secara caranya kaum manatiqah, ahli mantek bukan. Tapi ijmali, ijmali itu global. Sekiranya secara global seseorang itu pada kesimpulan yang pasti, sehingga dengan itu akan menjadi tuma'nina, tenang di dalam hatinya, punya dapat keyakinan, dan ini bisa. Yang penting jangan sampai menjadi orang yang berkata nanti aku mendengar seseorang itu berkata begitu kemudian aku ikuti dan aku tidak ngerti bagaimana, enggak. Ini adalah nazar yang paling ringan. Dan ini menyelamatkan kalam As-Sanusi. As-Sanusi mengatakan wajib ma'rifah sekaligus otomatis wajib nadhar. Akan tapi kita ringankan. Nadhar seperti apa ya Imam As-Sanusi? Kalau harus pakai gayanya kaum manatiqah kayaknya kafir semuanya ini orang. Ya Imam As-Sanusi. Imam As-Sanusi sudah pakar akidah. Jika semua orang harus mengerti tartib manteknya. Seperti yang dipelajari ahli mantek. Maka kelihatannya orang ini pada kafir semuanya, enggak punya iman. Dan Imam Sanusi tidak menjelaskan tentang nadhar seperti apa. Akan tapi bisa kita gabung nadhar di sini bisa saja nadhar ijmali. An-nadhar al-jumali atau bidalil al-ijmali, ijmal global, tidak sampai detail, biarpun tidak bisa mengungkapkan dengan lesannya kaum manatiqah, maka sudah sah. Inilah seperti yang dikisahkan oleh Imam Asmu'i waktu bertanya kepada seorang Arabi, bagaimana kau percaya adanya Tuhan Allah? Seorang Arabi cukup berkata dengan ringan, kayak tadi. Jika ada ba'rah, tadulu alal ba'ir. Kalau ada kotoran unta, itu menunjukkan Allah akan adanya unta. Enggak mungkin ada kotoran unta, enggak ada unta. Kalau ada kotoran ayam di meja, tadi ada ayam naik ke meja, ada ayamnya. Kalau ada athar, ada bekas kaki, ya dulu Allah sair, tentu tadi ada orang berjalan di atasnya. Inilah sederhana. Lu kok masa kalau ada sesuatu kan mesti ada? Ada apa? Ada bekas, tentu ada yang punya bekas. Itu akal secara otomatis. Contoh saja, jika ada orang masuk gua, ada orang mau istirahat di gua. Tak taunya, dia lagu duduk-duduk begitu, dia ngelihat tulang belulang bekas darah ini. Wah, ini bangkai ini. Kelihatannya baru dimakan oleh sesuatu. Tatonya ada macan kecil. Ada macan kecil. Berarti ada induknya. Biarpun enggak ngelihat induknya, kebayang di dalam dirinya apa? Ada macan, lihat. Tentu ini secara otomatis biarpun enggak ngelihat macan ini ada bekasnya ini, tadi ada bangkai di bantai ini. Ini yang bantai tak taunya apa? Macan ini, biarpun tidak pernah lihat macan. Biarpun tidak bisa menyusun secara tertib mantiki, tidak bisa. Misalnya kalau ada tulang tentu ada yang makan. Ini tidak patah itu, cuman langsung otomatis itu. Dan orang awam Insya Allah rata-rata semuanya seperti itu. Kayak tadi dikatakan, ada yang buat enggak? Ada. Cuman kalau diperlebar, langit ada yang buat enggak? Ya tentu ada. Seperti itu. Biarpun tidak bisa mengungkapkan dengan gayanya orang-orang ahli mantek. Nah ini penjelasan tentang pembagian nazar. Ada dua. Yang pertama, thariqah manatiqah. Thariqatul mutakallimin. Itu berat. Dan itu menjadikan orang banyak kafir nanti. Apalagi ikut pendapatnya Imam Sanusi. Tapi kalau ikut pendapat yang pertama tadi, jumhur ulama, masih sah imannya biarpun bermaksiat, atau sah imannya bagi orang yang alim saja bermaksiat, itu masih lumayan aman. Biarpun mengikuti nazar yang repot menurut komanatikoh caranya ahli mantek, maka selamat menurut pendapat pendapat Ghazali. Ghazali tidak wajib. Pendapat Ghazali Ibn Rusti dan pendapatnya Ibn Abi Jamrah tanpa nazar pun sah. Selesai. Pokoknya punya keimanan. Akan tapi menurut pendapat yang jumhur ulama, tidak sah imannya orang yang bertaklid, tapi pendapat yang pertama terbagi tiga, yang pertama wujub-wujubal furu' bagi semuanya, maka hendaknya kita bawa nazar di sini adalah nazar yang memberatkan tadi dosa. Tapi kalau nazar yang ringan, aman. Nazar yang ringan adalah dalil dengan menggunakan dalil ijmali, insyaallah selamat semuanya. Selamat semuanya. Semua orang awam dan alim sekalipun, dia akan bisa menggunakan akalnya, biarpun tidak bisa mengungkapkan dengan lidahnya. Baik. Ini adalah pembahasan tentang kewajiban pertama dari kita adalah ma'rifatul ilah, mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala bin nadhar. Maka nadhar adalah wajib, cuman cara nadharnya itu seperti apa. Baik. Kemudian di situ juga dilanjutkan bahwasanya wa kullu ma jaza 'alal 'adamu 'aliqat an yastakhilul qidamu. Itu sudah masuk pembahasan. Wa kullu ma jaza 'alal 'adamu, segala sesuatu yang bisa tiada, dari ada menjadi tiada, tentu dia juga bermula dari tiada. Artinya apa? Sesuatu yang dari ada menjadi tiada, maka mustahil dia kalau bakal abadi. Sesuatu yang kullu ma jaza'il adam, segala sesuatu yang mungkin sirna, segala sesuatu yang mungkin sirna dan bisa sirna, alaihi, maka qat'an secara pasti, yastahilul kidamu, mustahil kita sebut sebagai sesuatu yang kidam, dahulu dan dahulu. Biarpun kelihatannya adalah dahulu. Contoh semesta ini alam. Kita tidak pernah tahu kapan diciptakan alam, bahkan ribuan tahun, bahkan mulai sebelum Nabi Adam AS. Akan tapi kita bisa memastikan dengan dalil yang tadi kita urutkan, kita runtutkan, dengan fikir tadi, dengan nazar yang merupakan fikir kepada makulat ini, sampai kesimpulan bahwasanya alam ini harus ada yang menciptakan. Artinya harus ada permulaan, biarpun kita tidak pernah tahu kapan alam itu diciptakan, tapi kita sudah sampai kesimpulan alam ini bisa berubah, bisa hancur. Maka segala yang mungkin hancur, tidak tahu kapan hancurnya, mungkin 1000 tahun yang akan datang, yang jelas karakternya alam ini bakal hancur. Nih lihat, ini ada ini. Maka sesuatu yang bisa hancur tidak mungkin abadi. Dan sesuatu yang tidak abadi bakal hancur. Dan itu artinya ada permulaannya baginya. Biarpun kita tidak mengetahui permulaan tersebut. Kita tidak tahu kapan permulaan alam ini. Di sini kaum manatikoh, ahli Islam yang memahami ilmu falsafah dan ilmu mantek, nyambung bahwasanya alam ini harus ada permulaannya. Kapanpun, sepanjang apapun harus ada permulaannya, dan yang membuat permulaan adalah Allah yang menciptakannya. Tapi kaum falasifah yang ghairil muslimina tidak bisa sampai kesimpulan seperti itu. Mereka telah sesat, kaum falasifah, termasuk yang dikritisi oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kaum falasifah masih salah di dalam keyakinan tentang alam. Mereka mengatakan, meyakini tentang kidamal alam. Alam itu adalah qadim. Maka kaum falasifah tidak selamat waktu mengatakan alam itu qadim. Karena menurut pengamatan mereka ini tidak berpermulaan. Dengan dialog mantek yang mereka hadirkan. Tapi kaum manatikoh islamiin muslimin, mereka bisa sampai pada kesimpulan bahwasanya alam ini adalah baru dan ada yang menciptakan. Sehingga alam ini tidak bisa disebut sebagai kitab. Maka nanti kita tahu termasuk zalatnya al-falasifah, keplesetnya kaum falasifah. Itu diantaranya mereka meyakini bahwasanya alam itu adalah qadim, dahulu. Nah, bagi siapapun yang meyakini selain Allah itu dahulu, maka dia telah kafir, sebab nanti akan mengatakan ada sesuatu yang dahulu selain Allah. Yang dahulu dan maha dahulu hanya Allah dengan sifat kitabnya. Ini. Inilah tentang keimanan. Kesimpulannya kita balik lagi ke yang pertama, bahasanya seseorang itu imannya ada yang dengan cara bertaklid dan cara berhujjah. Imannya bagi orang yang bertaklid, ulama berbeda pendapat. Kalau dengan hujjah dalil selesai. Akan tapi bagi orang yang imannya taklid, di situ ada dua pendapat. Kesimpulannya bahwasanya sebagian mengatakan tidak cukup. Sebagian lagi mengatakan cukup. Bagi yang mengatakan cukup beres, orang awam aman. Tapi bagi yang mengatakan tidak cukup dibahas detail, karena di situ akan mengeluarkan orang dari wilayah iman. Di situ ada tiga pendapat bagi yang mengatakan tidak cukup. Yang pertama wajib wujub al-furu', bagi semuanya wajib seperti kewajiban seseorang menjalankan furu' syariah. Bagi yang tidak mau menjalankannya, maka hukumnya adalah dosa, biarpun masih wilayah iman. Ini adalah pendapat yang pertama. Sehingga wajib mengetahui Allah itu wajibnya seperti wujub al-furu'. Sehingga kita wajib mempelajarinya. Kalau tidak dosa bagi orang alim dan orang jahil. Yang kedua adalah wajib wujub al-furu' inda man lahu ahliyatun fin nadari, wajib seperti wujubnya furu' bagi orang yang mampu untuk menggunakan akal pikirnya untuk merenungi itu semuanya. Maka menurut pendapat kelompok yang pertama, satu dan dua ini insyaallah masih aman semuanya di akhirat. Ukuran dosa, ya dosa. Tapi pendapat yang ketiga, ini adalah kalamnya Imam As-Sanusi, imannya orang yang taklid tidak sah dan dianggap sebagai seorang kafir. Wah, ini berat. Akan tapi ternyata masih diselamatkan dengan maksudnya menggunakan hujjah menurut Imam Sanusi itu apa kira-kira? Imam Sanusi mengatakan, siapapun yang iman taklid tidak dianggap imannya. Masih seperti kafir, masih orang kafir. Tetapi maka wajib namanya nadhar, kata Imam Sanusi di dalam Syarah Kubronya. Wajib nadhar. Wajib menggunakan akalnya untuk nadhar, untuk berhujjah sampai kepada dalil. Untuk menggunakan dalil sampai kepada natijah. Cuman bagaimana cara berhujjah ini, wahai Imam As-Sanusi? Dijelaskan di dalam khilaf berikutnya. Nadhar ada dua cara. Yang pertama, caranya kaum mutakallimin. Kalau menurut caranya kaum mutakallimin, banyak orang kafir. Mustahil Imam As-Sanusi menganggap orang pada kafir. Akan tapi kita bawa pendapat Imam Sanusi yang sangat keras, bahwasanya orang taklid dalam berakidah itu tidak sah dan wajib melakukan nadhar, wajib menggunakan akalnya. Akan tapi dengan cara yang sederhana, dengan tertib, dengan dalil ijmali, global saja. Kalau ditanya ada tidak yang menciptakan alam, ada, sudah selamat, dia menggunakan hujjahnya, maka insya Allah aman. Inilah perlunya untuk belajar akidah. Dan ingat bahwasanya dialog tentang diterima dan tidaknya iman taklid itu hanya urusan nanti di akhirat. Kita menghadap kepada Allah, insya Allah selamat semuanya. Akan tapi urusan di dunia tidak diperkenankan kita mengatakan ini kafir, ini kafir. Itu hanya urusan nanti di akhirat. Insya Allah ini saja. Mohon dihafal baitnya. Dan ini insya Allah dalam waktu singkat akan kita khatamkan. Karena cuma 144 bait kalau tidak salah. Baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keyakinan yang benar. Dan Allah memahamkan kepada kita hujjah dan dalil. Dan semoga Allah memberikan kepada kita ilham, keimanan yang benar. Menjaga akidah anak-anak kita, keturunan kita semuanya dalam akidah yang Allah ridai. Akidah ahli sunnati wal jamaati. Ikut manhaj Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita kelak di surga bersama ahli tauhid, bersama Imam ahli tauhid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بمعنى كثير والعفو بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.